Mantek Saban halaman 102 matan wa alam annama zakara al musannif huwa fil mujabah. Tidaklah jika ada ini Hasan ada ia itu berarti mungkin. Maka bermula tasmiyahnya akan mutasilah ataupun mujiliyah karena musyabahahnya bagi mujabah. Ini bukan mutasilah ini ada bukan mujiliyah karena serupa dengan mujabah kan. Dibutkan serupa pada tertib dua mukarab susunan mujabah beda itu mereka kan. Ibn Amerika Ikana hada insanan kana hadara. Bukan bersih lagi nantiah mutasila mantan Amerika. Jadi untuk hubungan nantiah baik kadang mereka ya Susunanji taban. Dan taban lem pada musuhi dia itu ada syarat. Jadi kita harus ikut itu pun anda buka. Dia adalah rekun, adakala menurut juga yang mutasilah yang itu yang itu berikutkan mutasilah. Tetapi serupa dengan mutasilah maka kegunaan ini syartiyah mutasilah ataupun kegunaan memang syartiyahnya hasil jalan istilah itu nama bagi baluan mantan hari yang ikut yang tidak menjabah oleh. Ini ada dari Salibah Bayrakul Ma'au jabat Salazuma ataupun Ternafi lalu ditunjuk di atas musahabah ataupun ditunjuk kepada Hana musahabah Rafa musahabah. Ini kasumun kepada Salibah. Maka bermula tasmiyahnya akan mutasilah atau rujuliyah karena musyabahahnya bagi musyabah. Wa ilah miyukan karena musyabahah maka tidak ada padanya ikhisal dan tidak ada padanya di ujung anehnya ikhisal dan anehnya mengganggu saya itu. Wazadul imtisali dan qadiyah yang mempunyai ikhisal yaitu qadiyah syafiyah mutasilah yunama ini karena berdiri itu barang yang dikuaji dia akan tanapur antara keduanya mubadam dan dari mana tanapur tanabi dan ina berarti yang mubadilah dikendaki kepada tanapur mubadam dan dari balik mutasilah. Tapi kan mutasilah menjawab tadi bang. Perbezaan ada apa? Menyalahgunakan mutasilah nang jabah nang tadiba. Menyemutasilah mujabah dikendaki kepada musahabah mukaddam dan tadi menyalibah hanya dikendaki kepada musahabah menafikan iktidak kepada musahabah bukan mengisbatkan tanapur benar berbeda bentuk dari syartiyah mutasilah salibah karena bukannya mubahilah. Menyumpatilah dikendaki tanapur berlawanan antara mukaddam dan dari dikendaki di tabiah kepada dua ini berlawanan menyusatiyah mutasilah salibah kan dikendaki kepada berlawanan tiba kepada sohbahnya hanya lagi antara insan dan batik kan nyobai ada pula isa ingkana ada insana karena hajaran menyonyo di insan pasti di batik yang hana mana kak insan kak pasti batiknya hana apakah antara insan dan batiknya dan aku yang hana itu nyok walaupun pada waktu ini insan dan batiknya dan aku tapi yang kebetulan itu kan dalalah kadiah menyo kadiah syartiah mutasilah syaribah hana itu nyok kepada dan aku kepada dan tadi tetapi musahabah yang didalalah di kadiah musahabahnya yang menggunakan ini Nabi Lisa musahabahnya itu untuk tidak beda tahu mana menjawab ini karena ada kanan bahwa hewan Ingkana ada izan bahwa hajaruna pun kana hajaran. Ingkana ada izanan dikanalah ini si itu izan pasti ada ya cuba. Minyak izan pasti batenya itu. Bahwa minyak izan pasti batenya itu. Tapi hana buka izan batenya karena pur. Negeri tertutupnya cuma saya belum bilang kenapa. Karena itu. Karena ada di sana bahwa bayarut jika ada ini izin maka dia hanya itu putih. Ini hana lagi yang lainnya. Hana menyukai izin kau putih itu. Tapi hana kenapa? Dia mendapat. Dia kebetulan mata pada matanya dia contoh yang memang kali dan apa. Tapi hana dia kena kira karya. Sedangkan menyusapi yang mumpah kita diri kadiyah membendaki tanah pur mubatan dan ini. Cuma tanah pur sebagai yang kami tafam itu adakala tanah pur pada bidoy ataupun tanah pur pada tulip ataupun tanah pur benua. Cuma itu dari itu pas terjadi tanah pur pada mana semua gitu kan. Kalau tidak pula makna tanah pur tabo gagal ini tepat wai. Ini tepat. Ini semua itu tepat. Kalau mana hulu hulu itu yang tepat juga ada tanah pur. Jadi tanah purnya baru datang ini. Tanah pur adakala pada betul. Makna tanah pur pada betul subut bandua dan apur. Tapi haitin subut bandua kan kada apur. Tapi subut mukadam, tapi subut dali. Haitin ya kun tanah apur pada subut. Munya mane hulu tanah apur bukan pada subut. Sebab subut mukadam subut dali ke mana mane hulu. Nafi ya haitin. Nafi mukadam, nafi dali. Mana dan apur pada nafi. Jadi tanah apur pada kami. Menyari dalam ulu ma ujabat tanah Quran Islam sesungguh tanah pur antara dua parak adakala bahwa ada tanah pur karena zat keduanya dua parak jadi zat mukaddam dan dali yang dikendaki kepada tanah pur maka dia yaitu mumpasilah enyariah mumpasilah enyariah ini lagi yang muzumiyah menyoba syafiah mumpasilah itu Yusufia karena memang subuh salah satu dikendaki kepada subuh yang lain jadi Yusufia menyerinya bikin mumpasilah inaria draw yang cung berlawanan dianya itu alati yang dikikor darinya di tinggu syarih ini apa yang dikukar di syarih ini yang lain yang inaria tapi mio lagi tanya takmim ya cuman kadang kemana ini bangun inaria menjadi fatiah lawan sini dianya itu alat yang dekat dirinya di tinggu syarih ataupun tanah kuordinat karena semata-mata ikhtifak mu'anadah antara keduanya pada orang kebetulan mantel kebetulan mantel ataina mubatam hana tadi ataina tadi hana mubatam tetapi hana dikendaki di subuh mubatamnya butuh nabi tadi hana dikendaki kebetulan kebetulan tentang kejadian ini nah, maka dianya itu kebunan mumpasilah iktifakiyah jadi beda nama yang pertama tangga ini hanya dia itu dulu dunia yang kedua di taban iktifakiyah jadi syafiyah mumpasilah terbagi kepada luzumia dan iktifakiyah sedangkan syafiyah mumpasilah terbagi kepada inadiyah dan iktifakiyah. Kalau ta'arazalah syarih, kama ta'arazalah iktifakiyah mumpasilah karena ahsan. Tapi jadi, di tempat syarih, ketim pegah iktifakiyah pada mumpasilah. Bagaimana yang kata pegah iktifakiyah bagi mumpasilah? Ini apa? Potang kasih mu'aizan ialah ahsan syaratah dan terbagi mumpasilah iktifakiyah kepada aksam salasah bagi dia itu sabar lagi inadiyah yang inadiyah kena bagi dia ini mana jamak mana apa dahulu menerima dengan hakikat. Jadi sebabnya bagi lelaki pula. Maka bermula yang hakikiah pada isi fakiah bagi penyudahnya pada Fidro Syafat yang aswad lagi yang katil. Sejauhnya jam dan jiru kemudian takut imma ayakuna hada abiyat kau katil. Adakala bahwa ada si ini itu putih ataupun urut kemudian yang meluah, mendapat meluah je kan. Dan sendiri je putih dengan katil manja kalau menjadi hitam. Tak pernah pergi meluah, kalau putih, kalau katil manja sikit sebabnya katil urutnya. Tapi ni kita pergi lah. Mana mana yang mahu ikut, mana mana yang nanti. Kalau tak pernah berapa kan? Mana mana dia mendapat pada Rasulullah Mubi. Tapi waktu ini kebetulan. Kebetulan urutnya hitam dan jir tumbi. Kita tahu hitam jir tumbi. Hitam dan jir tumbi urutnya. Takut. Adakala urutnya putih, adakala jir tumbi. Kalau nak pergi dua-dua, putih kan jir tumbi tikar. Nanti bagi boleh. Tak perlu berdua. Putih dia, dia boleh dia. Mana putih orangnya, mana hitam. Ini sabar dengan yang dia. Ini perbandingan ini. Menyelidik mana jamaah, mana imam. Mana, mana mana. Takkan mana. Takkan mana, dia tak tam. Tak mana, tam. So tam, lepas. Anak tak tam, berdua lah. Kena nampak tuan. Jadi kan mana. Arabo dan manik jamak lagi kenyataannya padanya ulung putih, ulung putih urai kami muliti. Adakala bahwa adalah ini itu putih atau lagati. Jinnya adakala putih, adakala lagati. Nyanjung siapa? Putih tinya lagi, lagati tinya lagi. Nyanjung karena jikan putih, karena kami lagati itu. Tapi hulu dia dengan putih kan, lara teh kan, tak betul lah. Tapi teh kan, memangnya kan, bau dunia hitam. Lara teh kan, bau dunia katek. Tapi kan, dia dia hulu kan. Bahkan dia hulu. Mana hulu lagi, kita tanya macam contohnya yang silam. Adakala bahawa ada lagi ini, bukan putih atau katek. Yang mana hulu. Maknanya tak pernah pergi maduan je lah. Tak pernah pergi kan putih hitam. Tak pernah pergi katik pun je. Tak pernah pergi maduan je. Kan putih pinyo, katik pinyo ni je. Pinyo tak semiah manik. Menjak. Tak ada yang manik lagi manji je. Pinyo ni apa lagi? Kebetulan Hana. Hana manji apa medak? Menyo manik, hanji pun sapat. Pinyo ni apa manji? Hana pun sapat. Jadi hanya ini karena kejadian kalian yang terjadi urunnya hitam, urunnya jir mulai ini yang terjadi. Maka untuk tapnafi putih, tapnafi katik, lebih pun hana mana daripada nafi putih dan nafi katik. Tapi kejadian urunnya katikna kebetulan di bandar nafi. Jadi kan mana ya? Karena istifakiyah kebetulan yang terjadi menang. Dia akan menangkap. Jadi hanggir di Tahu Nabi. Ini berikut istifak ya. Kak. Aksamuha ay mubasilah salah satu fardhu ulama. Aksam yang mubasilah he fardhu ulama. Fal mubasil, maka mubasil adakala manik jamak. Ianya itu alati yang dihukumkan padanya dengan tanafi antara dua bau duduknya pada betul. Jadi tanafi ataupun tanapur antara sifat dan dari nisbah itu fisirki, mana sifatkan fisirki. Nah, artinya takko. Artinya beliau itu sesungguh mukaddam dan tali tidak benar kedua-duanya pada mahal yang satu. Nah, jadi yang dimana jamak antara mukaddam dan tali hanitim butuh bandua dia itu mahal yang satu. Bak tabur empat mukaddam dinyo tali dinyo ni hanitim. Yang itu mana jamak. Sumpama ada si di masa jar awal jar ini si ada kala kaya ada kala bete. Ini si ni. Ciknya tak betul keadaan ini tu saja. Kemudian tak betul ciknya lom saja. Ini hati menua betul. Kalau menyuka betul ini saja, berarti kau saja. Menyuka betul saja, kau saja. Jadi dengan betul tabok, tabok tu hati ini betul pasti salah. Jadi pasti ternapi. Pakai kasubut salah satu pasti ternapi yang apa? Yang itu mana jemaah? Dan ditakjibkan akan dia daripada sesuatu dan yang lebih khusus daripada nakibnya sesuatu. Jadi nisbah antara mufaddam dan tali pada mani jamak, antara mufaddam dan tali salah satu di antara duanya lebih akhas daripada nakib yang lain. Salah satu di antara dua antara mufaddam dan tali. Adakalah tali lebih khusus dari nasir mukaddam. Tali lebih khusus daripada nasir mukaddam. Ataupun mukaddam lebih khusus daripada nasir tali. Sebab salah satunya bahan-bahan kebutain kan. Sekali lagi contoh saja dan hajar. Batin dan kaya. Ini watai takkan kaya. Tak kagok. Hanya kita cari nakit kaya. Nakit kaya, kon kaya. Kon kaya. Adakala rusau. Adakala batik. Adakala hayawan. Yang tajuk ke tali sesuatu yang lebih khusus daripada nakit benar daripada kon kaya. Contohnya batik. Batik kan yang lebih akhlas daripada takut kon kaya. Jadi muka tam kaya. Kemudian pegawai nakit leh, nakit mukaddam mana-mana pertama orang itu. Nakit mukaddam, nakit kaya adalah kon kaya. Yang tabuh ke tadi, sesuatu yang akhas daripada kon kaya. Jadi, sebahagian kon kaya. Yang kon kaya buat tak? Butau, batik, hayawan. Ini kon kaya. Jok tabuh. Batik mesti di. Tapi butau. Yang butau tak mandi dengan kaya buahnya, punya lebih putus butau. Jadi yang dia ke nisbah di antara mukaddam dan tali salah satu di antara dua lebih khusus daripada nakib yang terbuatnya. Adakala tali lebih khusus daripada nakib mukaddam atau mukaddam lebih khusus daripada nakib tali. Mainan dia terbalik ke mana-mana itu. Yang mana? Kon kaya. Batik termasuk kon kaya. Adapun takun batik. Dan kon batik. Kon batik termasuk kaya. Termasuk usaha lagi. Tahu kaya ini. Jadi kaya lebih khusus daripada kon batik. Kampung. Kalau ada kon kaya, nonton kaya. Nasi kaya, nonton kaya. Yang kon kaya apa tak? Yang lu? Tapi apa boh batet? Batet atau khusus dengan lu nya? Batet nak sebenar tu tau? Kon kaya sebenar tu tau kan? Jadi ini kan nisbah antara tali menakit mukaddam. Mukaddam kaya. Nakit mukaddam kon kaya. Kon kaya dengan batet atau mu? Kemudian karena kontaknya terbenar ke batik, terbenar ke busur, terbenar ke ulu. Tapi batik yang terbenar ke busur, terbenar ke ulu. Jadi lebih khusus tali dari nasib mukaddam. Ini tak boleh lagi nanti. Lebih khusus mukaddam daripada nasib tali. Tinggal di dalam. Ataupun manekulu. Dia nya manekulu bariyah yang dihukumkan padanya dengan tanafi antara dua mudharabnya pada kulit. Jadi manekulu yang hanjib musafat dua pada nafi. Musafat pada nafi yang hanjib pada subut itu. Jadi mukaddam dan tali kafat bandua pada wudu. Nabok syed mukaddam dia tali dia ni juga. Yang baik nabok syed mukaddam kan tali juga ni ni ni. Yang ke mana hulu? Jadi yang mana hulu wajib subuh salah satu antara mukaddam dan tali. Wajib subuh sabuh bahan dia nafi bandua. Nafi bandua yang ni. Subuh bandua itu. Subuh salah sabuh itu. Yang baik nabi bandua. Nyedek yang baik musafat bandua. Wujud bandua. Nyedek yang baik nabi bandua. Sumpama ima ayakuna syik layra abiyat wa ima ayakuna layra aswat. Adakala bahwa adalah sesuatu itu kon putih, adakala kon hitam. Sesuatu buah mentang barang, adakala dinyan kon putih, adakala dinyan kon hitam. Kita dapat sepat juga kon putih dan kon hitam. Ijo banyak kon putih dan kon hitam kan? Tapi kerja sihnya ijo, mesti kon putih ini, kon hitam ini. Mungkin kamu sepat kon putih dan kon hitamnya. Barangnya kamu sepat kon putih dan kon hitam. Ini musafat dua. Tak nafi apa? Tak nafi kon putih, karena barangnya putih. Sihk yang putih, banyak kon putih. Sihk yang putih. Yang masih ada lebih banyak yang putih. Kalau putih, nak nunggu ini. Karena sebab lagi putih, banyak kalau putih. Kalau tidak, kalau tidak, maka berarti nafsi mukaddam mana nafsi dalil. Ini nafsi mukaddam mana nafsi dalil pada syek yang putih. Pada syek yang putih, ternafilah mukaddam. Karena mukaddam itu kalau putih, di putih. Berarti nafsi mukaddam mana nafsi dalil. Adapun subuh bandua. Oh, nafi bandua. Kon putih minyo, kon hitam minyo. Putra. Hijau warna kuning. Banyak kon putih dan banyak kon hitam. Yang mukaddam disebut dari disebut. Ini ada nak nafi bandua. Kon putih kon, kon hitam kon. Minyo kon putih kon putra. Putih kon hitam kon. Hitam, mana minyak tak pernah pi ikan putih, tak pernah pi ikan hitam, apa dah barangnya? Hitam putih, kan dia untuk pasang putih. Berarti ini aku nak pi berdua yang baik. Subut berdua lagi. Subut mukaddam, subut tadi. Dia juga subut mukaddam, nafi tadi juga subut tadi. Nafi mukaddam juga. Yang baik, nafi tadi, nafi mukaddam. Bapak dia nafi putih, putih. Nama dia nafi ikan putih, putih. Nafi ikan hitam, hitam. Mana kan putih hitam. Bila bukan dah pin bacaan dah sempat. Kak. Dan ditertibkan akan dianya manik bulu daripada si dan daripada yang lebih umum daripada nyakinya si. Hanya beda. Menyo manik jamak si dan afas daripada nyakin si. Menyo manik bulu si dan aam daripada nyakin si. Ini empat dahulu gairu abiyah. Nakir gairu abiyah? Abiyah. Ini nakir abiyah. Kemudian yang di tadi gairu aswad. Gairu aswad dengan abiyah ke umum? Umum ke hitam. Karena ke hitam terbenar putih, terbenar kuning, terbenar hijau yang menurut ke hitam. Jadi lebih umum gairu aswad daripada abiyah. Yang abiyahnya adalah nakir mukaddam. Nah, mukaddam ghairu abiyat. Mukaddam ghairu, ghairu abiyat. Nah, kia di? Abiyat. Kata bo, abiyat nanti. Tapi dua sepuluh tadi, boleh lebih umum daripada abiyat. Itulah ghairu aswat. Hai, nanti ghairu aswat. Ghairu hijau kan, jadi. Ini yang tahu kita. Ghairu aswat, hana hijau. Mereka ini hana hijau. Hana terangsa, hana hijau pada putih. Asal kau ikan menunjuk yang baik kata kau. Lain menunjuk. Maka tali lebih umum daripada nakir mukadam. Menyamani jamak tali lebih khusus daripada nakir nakir mukadam. Atau mani umar. Artinya mani jamak dan kulu. Yang mana mana mani umar. Mani umar, mani jamak dan mani kulu. Mustafat hanjir sunyi hanjir ataupun yang bahasa lain tak sebut bandua hanjir tak nabi bandua hanjir. Jadi menyau nabi sapa kada menyau sebut sapa kada. Jadi mereka sebut sapa wajib nabi sapa ni wa maka bermula zamir zamir pada asal penubah ini kau huma kan menyelamatkan kau huma mani ujam in au kulu win kau huma tentang humanya maksud ribut pada asal damirnya penubah ini maka manakala dibuangkan penubah nisya impisallah damir maka dia bagiannya damir pada makam penubah yang maku fata ma'a maka maku iya artinya jadilah ia akan damir rahma kau menyelamatkan di humanya damir jan oh mani huma huma guna ini berarti jamir jar tapi wajah tak buang muda muda muda ini pada makam muda matmu maka humanya jamir rahma aja yang apakah yaitu mani jama ini mani jama mani hulu mani huma walaya sifu dan anasah keadaannya zamir yang apakah yaitu muda pilih yang telah terdahulu apakah kepada jama sebabnya diapakan yaitu manik jamak diapakan jadi yang dia ke maktuh di maktuh ini manik jamak kan jamak jadi kita apa pada jamak maka oh huma itu juga di manik atau manik huma kemudian kemudian kepada saya manik jamak oh kulu kulu apa pada jamak juga di manik dan apa huma apa pada jamak juga di manik anjir tidak sah keadaannya ramir yang pasal dia itu mudah ini yang mutakati sama Allah tadi maka mudah ini mudah adalah buku kemudian sama Allah tadi yang mentah buku kata yang tidak kabir karena punya kesetiaan latim dia itu sang sahuma kepada jamak bahwa ada yaitu majrur yang mumpati sedangkan ramir dia tidak ada yaitu yang mumpati karena dia penjaga mutasil dari rafaknya naruh orang rafak mutasil nah rafak mutasil dan kumpuan kumtu kayaknya namanya rafak mutasil punya huwa namanya rafak mutasil eh kemudian namanya nasab naruh lagi nah namanya nasab mutasil nah namanya nasab mutasil yang mutasil di iya namanya yang mutasil di barabamu sedangkan damir jat yang na mutasi lah guys mutasi lah na man menyuruh kata apa kapegahnya damir jat berarti ini damir jat mutasi ini kabarang barang galau na lo galau ni produksi lah barangnya damir jat yang mutasi galau na mutasi lah guys jadi menyuruh kata apa kuma kepada jamak berarti mahal di mahal jat tapi ini mubasir karena dengan sambung dari mana lain kenapa hai sah kenapa hijau cuma itu kenapa berarti rumahnya ini Allah pada dia meja mubasir yang kini hadir yang nah rumah yang dia kenapa berarti damir mubasir dia tak rasa ini mubasir rumah marhum yang nak jadi luar sana jadi pantah kepada mana jadi rumah dia pantahkan kepada mana ataupun rumah kekahan ada kekiri mana apakah itu dasar di mana rumah juga mudah, setiap mudah ini boleh memakan mudah baru akan tahu jadi mudah karena dalam turki bukan perhubungan jadi mana yang mana ini yang mana kaya yang ramai dengan ada rumah dan asal tahu juga ada mahali itu berapa? Pokoli Pokoli, mana yang mahali mana yang tahu terpanjir maka mumpatilah alati yang dia yang itu manik jamak dan manik hulu itu manik umat hai manik jamak dan hulu punya manik umat itu alati yang dihukumkan akan dia dengan tanafi antara dua mukarrabnya pada betul dan boleh. Bandua tanafi. Tanafi pada betul, tanafi pada boleh. Yang beda ni. Ini no yang sama tanafi pada betul, mana tanafi pada boleh. Yang sama tu tanafi pada boleh, mana tanafi pada betul. Ini no tanafi betul dan boleh. Dan dikatakan akan dia daripada syekh dan nasibnya syekh itu. Kalau am berasa syekh di mukadam, nasib syekh di tadi. Sebab antara syekh dan nasib, kena hujung sepat wai. Dan kena hujung gaduh drama kedua. Maka datang hari nasib dia, la ya dikamihani. Walah ya dikamihani. Ijimah anjir, ya dikamihani anjir. Ijimah, dia menghasilkan. Tiap sifat, ilbah. Manuah ini, musafat sendiri, senasih ini. Jadi, mana umat ditarkibkan daripada syekh dan nasihatnya syekh. Berlaku juga idah nasihatnya. Nafi manuah ini, sebut manuah ini. Jadi, dia berbuka. Ternafi dihukumkan dengan tanafi pada betul dan boleh. Seumpama, ima ayah pun al-anda dudukyan, oh bayrah dudukyan. Adakalah bahwa adalah bilangan itu senap atau kondenap. Kadang-kadang genap adalah kon genap. Mana tanya tanya penafi bahawa genap itu kan kon genap ke mana berarti. Tanya pesapar bahawa genapnya kon genapnya macam tepat. Ataupun kon daripada syekh dan nakit tersusun daripada syekh dan sesuatu yang tak tahu yang nakit. Dia benar genap kon genap yang nakit. Ataupun sesuatu yang lain yang tak tahu bagi nakit. Jadi kita tanya alam itu ilmah sujun wa ilmah batun. Yang zaujun dan fardun. Fardun tasawi bagi nanti zaujun. Mana tasawi, mana umum, mana khusus. Kengenak mengatakan ganji. Ini setiap ganji memandung kengenak. Setiap kengenak memandung ganji. Kengenak. Jadi adakalah jenisun daripada syik dan nasibnya. Adakalah dengan yang musawi bagi nanti. Maka dua pembarak ini kaliyah enam sepat kedua-duanya oleh yang terkani dan sangat terapa kedua-duanya. Tak. Khusus. Ha? Manek umar lebih guna hadiki. Al-apa yang ini lebih khusus daripada dua yang awal. Jadi manik umah, kapan ini manik jamah. Yang khusus manik umah. Nanti manik umah dan manik ulu, lebih khusus manik umah. Karena manik ulu sah sekali dah pakai pada madah yang manik umah. Saya mendapat yang dia, ini yang dia. Tapi tak pegawai dia, itu manik ulu. Menyebabkan itulah mana apa? Apa mutlakkan minyak awal ini? Lebih khusus akan sebagai khusus mutlak. Jadi khusus intinya orang kaya kecil. Inilah saya untuk umum khusus mutlak. Mana lebih khusus umum khusus mutlak? Tapi dia khusus tapi umum kita bilang. Ini mana jamak lebih khusus, mana umat lebih khusus kepada mana bulu. Lepas khusus mutlakan yang kau, umum itu mutlak. Jadi mana umat yang umum? Ada yang umum pada mana umat? Khusus yang nanya. Khusus yang nak pada mana umat, umum pada mana jamak, umum khusus. Mutlak. Jadi umumnya mutlak, khususnya mutlak. Jadi ini bagaimana khusus mutlak, kan umum kalau khusus mutlak. Ke mana umat? Nisbah kepada jamak jamak khusus mutlak ke mana jamak umum mutlak. Jadi belum dapat keluar dengan nas sepuluh orang bukan. Yang dengan yang lain ini nas mutlakan dan yang umum mutlak. Ya, ini kenal umum itu. Akhas mutlakan, aam mutlakan. Menyok umum khusus min wajihin yang jirat sakal manua. Sebab umum nainan khusus nainan. Umum dari satu wajah dan khusus dari satu wajah. Musafat tadi musafat pada khabasyik umum dan khusus. Tapi hana menentang karena jihad umum ke jihad khusus. Yang hanya umum dan khusus dari satu jihad ini dulu. Maka ini pada sebuah benda yang umum dan khusus. Minyok umum dan khusus. Tapi antara manik jemaah-manikmah sebuah umum sebuah khusus. Pada khusus, mana umum, pada umum, mana khusus. Mana tak ada kata umum, khusus mutlak. Khusus mutlak, akhirnya. Jadi umum mutlak. Jadi, orang yang tulis asas mutlakan, yang ini umum, mana guna yang mana, guna yang betul. Jadi, ini yang tulis kedua, akhirnya baru umum. Salah. Jadi, mana umat asas mutlakan. Daripada mana jamak dan daripada mana umum. Ada minat tarifah ini, tarifah ini, ini dasar itu dua buah tarif yang telah lalu di mana jemaat dan mana umat. Ada pun ada tarif keduanya yang dijadahkan pada akhir ikhid daripada keduanya akan lapai kofat, maka hakikiyah mubayin bagi keduanya. Jadi minat ini tidak ada manfaat yang tak bayar. Gimana tidak ada manfaat? Menyemanik jamak tanafi pada betul fakat inantok tanafi. Maka hanji hanankun manik umat bila sah tanafi pada tulis pula. Pernah? Berarti yang tanafi pada betul mental menyemanik jamak. Yang tanafi pada tulis mental manik ulu. Yang tanafi banwa nya yang manik umat. Itu hanya umum yang tertarik. Bahana terbenar mana umat kepada mana jamak? Hana terbenar mana jamak kepada mana umat? Dia dah terbenar kan terbenar? Lebih umum mana jamak juga? Mana jamak terbenar kepada mana umat? Bah pada mana umatnya naik mana jamak? Ini hanya terbenar kan hanya tepat. Tapi punya pada mana jamak kata makai fakat yang kekun mana jamak yang tanah fiji pada butuh yang macam-macam. Sedangkan mana umat hana terkena tanafi pada tulik dah bangun. Berarti hana terbenar mana jemaah kepada mana umat. Dan hana terbenar mana hulu kepada mana umat. Mana umat hati tadi ini tak bayar menurutnya. Ini terbenar tergantung bah. Buat saya tak tarif mana jemaah dan mana hulu. Puna tak pakai pakar atau ujung atau mana. Ya, aku buat saya kaki menunggu jerah. Aku buat Kan aku dah pegang, akhirnya dendam Pak Pekat. Dendam Pak Dari nama Pak Gojo. Jadi itu lebih ini. Pak Lama, maka kita lihat ini. Wakulu hakikatin, maka tiap qadiyah hakikiyah, itu mana huma, terbenar artinya sesungguhnya itu mana jamaah, dan terbenar sesungguhnya itu mana kunu. Duna akas, hanya kita balik. Hanya satu mana huma, itu mana jamaah. Tapi mana jamaah, dia takun ke mana huma. Ini dasar akas ini. Waktu itu kan musalasah, maka mendapatlah dari perkara pada sumpama ala anda itu ilma tujun ofatu. Yang mendapatkan lain. Sebabnya mana jamaah? Betul. Kerana hanya mendapat tujun ofatu. Dan yang mana bulu? Tanya pun api tujun ofatu. Dan yang mana umat? Bukan juga terbenar mana jamaah dan mana bulu. Kan mana umat kan? Dan istirahatlah mana jamaah. Mana jamaah tau? Dengan sumpama ima ayat pun nasi abiyah tau aswad. Kadang-kadang bahawa ada lasik itu putih ada pun hitam. Cik ada kadang putih ada kadang hitam. Yang mana jamaah mencapai putih dan hitam nanti. Tapi tanda pun api mana wajib. Tapi hantar benar mana rumah kena. Karena sah nasi putih dan nasi hitam. Dan istirahatlah mana hulu. Dengan sumpama ada kadang bahawa ada lasik itu kon putih ataupun kon hitam. Yang mana hulu lagainya. Hanya penafi ikan putih, penafi ikan hitam nyanyi. Tapi kalau sebut ikan putih dan sebut ikan hitam dia, maka hanya terbenar yang mana jamak dan hanya terbenar yang mana umat. Walaupun lain, dan sampai pergi sikit daripada mana jamak dan mana bulu, itu nak tafsir yang lainnya. Dia khusus daripada barang yang terletak oleh kamu sebut. Nah, tafsir yang lebih khusus. Maka jika kata-kata pengganti akannya tafsir yang lebih khusus, maka tamak dikata pada akhir klik-klik daripada dua huruf tafsir keduanya manik umum dan manik nyamak yang telah terhadu akan lapai pakat. Sebab menyohana kata mah pakat umum mana? Manik nyamaknya umum karena terbenar sah takut manik nyamak ke manik umum. Dia takut manik umum ke manik umum. Tapi menyohana pada manik nyamak kata mah pakat bawjum, manik umum kata mah pakat bawjum, yang hanya terbenar manik nyamak ke manik umum. Sebab yang suka ni manik jamak, bulu manik butuh fakar. Baik manik bulu ni. Sedangkan manik umat ni manik umat bulu. Jadi punya perlai yang khusus benar. Iman, maka jika kata iradah akannya tafsir yang lebih khusus, maka ziyadah ni kata fadih. Maka ziyadah olehmu pada akhir sikit daripada dua buah tafsir keduanya manik jamak dan manik bulu yang telah terdahulu akan kalimat fakar. Maka nalah qadiyah hakikiyah iaitu manik umat tabayun bagi ikhtiar daripada keduanya manik jamak dan manik ulu dihazat tafsiri dengan ini tafsir. Ini yang dasar tafsir yang kada wajib. Hanali umum, hanali khusus. Wahada bil mumpadilah mujabah. Ini pada mumpadilah mujabah lau. Adapun mumpadilah salibah, maka bermula takliyahnya manik jamak, manik ulu ataupun hakikiyah itu majaz. Karena serupanya akan mujabahnya ataupun hakikat istilahiyah. Jadi ada jalan tasmiyah yang kena musyabahah, berarti ada jalan majaz ataupun hakikat istilahiyah. Wa illa menyebabkan tak pegang darinya, maka dia hanya mumfasilah salibah itu disalok dia akan manik jamak atau manik bulu atau manik umat. Jadi kan manik jamak malah diunafi manik jamak. Hana manik gina. Jadi bukan mumfasilah manik jamak. Ini malah hana manik. Begitu mumfasilah lah. Hana mana yang dia pegang? Hana mana ulu? Hana mana ulu yang dia pegang? Mana umat? Hana mana umat? Jadi bila kita bagi dia mana mana jemaah, mana ulu, mana umat, mana syafiah, mumpahilah yang salibat. Kenapa hana mana? Mana tujuan untuk menafi mana itu? Tapi ada hana yang mumpahilah. Yang lupa ni. Jadi hakikat istilahiyah. Hakikat istilahiyah. Okay, ikut. Sumpama laisa ima ayakuna syi'usan wa ima ayakuna nasibah. Yang baik tak perlu laisa ini. Ima mandal. Adakala bahawa adalah syi'usan, adakala bahawa ada ayakuna taik. Yang tak pegah dengan mana jamak. Yang mana jamak berarti hanjir mencepat antara insan mana taik. Mana yang hanjir mencepat? Kod, wadikon pun api kerian yang perlu laisa itu. dah apa. Adapun ini kena pegang mana perlu. Adakala bahawa ada lagi itu insan, adakala bahawa ada ayat itu nate. Ini mana yang bunyi dah buka. Sesuatu menyebabkan insan pasti nate. Menyebabkan teman. Kami? Kami insan kan nate kan. Berarti dia bunyi. Masa dia pegang apa mana perlu ni, mana perlu. Pegang beta. Kan lagi ni. Pulga ada gala asyiknya insan, ada gala nasih. Yang ini kepada manik, ada gala jamak, ada gala bulunya ke. Bulu leca itu. Maka sahlah kamsir dengan ini, dengan ini. Lih salah tadi bagi ini buat jentuh. Yang ima ayah puna si insan, yang ima ayah puna nasihkan. Jentuh salibah manik jamak punya. Salibah manik kunu punya. Salibah manik umar punya. Dengan itu kota dan kepegahnya. Oh dan kepegahnya dua menjadi sepat. Berarti lain dah si ibu nabi mana jamak? Bak mana jamak hendak mengkapar empat dalam dalil. Berdua lain dah untuk ibu nabi mana jamak yang tanya ibu mana kianya? Jukun tadi bah mana jamak? Oh ini tanya bukan mana bulu syekh hendak sunyi daripada insan dan nafsu. Berarti kalau bukan hendak sunyi, tak nabi kianya? Mana bulunya ke? Jukun tadi bah mana bulu? Ia tanya bukan yang mana umat? Berarti tadi bah mana umat? Tak. Mana ulu mana juga hancur nabi bandua. Ada gala bahwa ada laki itu insan. Ada gala bahwa ada ayah itu nabi. Yang tak nabi bandua hancur. Ini hancur nabi bandua. Setiap si harus subur. Ia kau insan nabi. Mana cuma setiap si memang insan nabi. Kami insan kan nabi kan. C dua yang masalah ini. C ada kala insan, ada kala nafsu. Jadi watak insania dan nafsiya hancur terlepas dari tiap sesuatu. Okey kan? Kak. Ada itu ada kala lebih, ada kala hana lebih. maka dibuangkan lahirah zaid dan diibaratkan daripadanya lahirah zaid dengan nakis atau musyarik. Jadi ada kala albay, ada kala hana albay. Yang hana albay, ada kala musyarik, ada kala kudum. Jadi gelangkau kun lahirah zaid, kun maka musyarik ini kudum. Musyarik dan nakis. Jadi wibud zaid, lahirah zaid. Berarti syekh dan nakisnya syekh. Menyesek dan nasib-nasib, bersapat menjir, serahmah berdua menjir, karenanya menerima. Jadi, waktu saya bersapat ini, lagi nanti. Sebab ini itu dua menilangkan bok. Nah, zaid, atau khairu zaid. Yang khairu zaid, musawin ataupun nakis. Waktu yang terjadi, menyebabkan zaid, yang khairu zaid. Yang khairu zaid, menyebabkan nakis, musawin. Jadi, di kalian menerima. Maka dibuangkan khairul zaid dan diibaratkan daripadanya dengan nakis atau musawi. Di anahu bermakna, karena sesungguhnya nakis atau musawi itu dengan maknanya khairul zaid. Maka belumlah ingat yang hakikat, adakala dianya itu antara zaid dan khairul zaid. Maka belumlah ingat pada hakikat, hanya-hanya dianya itu antara zaid dan khairul zaid. Ini yang disebut penentang. Zaid mun ghairu zaid. Sebab zaid mun ghairu zaid. Nanti dia dua hari. Ini bila yang menentang dibuat. Cuma masalah nakis ataupun musawin. Dia belum ghairu zaid. Ghairu zaid yang dua. Adapun malik jamak, maka disusunkan daripada lebih-lebih daripada dua buah hidup secara hakikat. Yang mana jamaknya memang gitu. Anak kembali kepada dua. Menyemani umat, walaupun juzuk lebih daripada dua, beribu dua. Tapi menyemani jamak, kekedihnya yang beribu lain. Kekedipu, beribu pun. Saya tidak berkata, cik ada kalah putih, ada kalah hitam, ada kalah kuning, ada kalah hijau. Yang beribu kedua, eh pun ada yuk. Sebab pun yang hijau-hijau sempat. Jadi anak lihat dikatnya, yang hijau maknanya konting, maknanya pun. Mani umat yang tadi. Wakala mana kulu, menajib mana kulu. Jadi mana kulu pun ia tersusun daripada leboh yudu dan leboh hakikat. benda. Mungkin dia waktu dia benda kan rumah tak ada orang. Apa dia kau tak ada orang. Tak boleh jadi nama ni kan. Ikannya dah. Oh, ni dah. Kolong dah.